masalah ini kita harus mengkaji beberapa kaidah-kaidah penting dalam Islam, yang dengan kaidah tersebut kita akan bisa mengetahui secara ilmiah, secara dalil tentang masalah memperingati tahun baru dengan hujah, dengan bimbingan Islam yang mulia. Saya mulai dengan pembahasan kaidah per kaidah, baru kemudian pembahasan inti tentang masalah tema yang diangkat. Kaidah yang pertama yang perlu diilmui, dipahami, diamalkan oleh segenap umat Islam ialah bahwasanya di dalam beragama dan di dalam menilai atau menghukumi sesuatu, kita harus kembali kepada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quranul Karim dan bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, disertai dengan penjelasan-penjelasan dari kalangan para ulama kita. Di dalam semua persoalan, dalam semua perkara, dalam semua bab, baik berkaitan dengan urusan duniawi, berkaitan dengan urusan adat istiadat, apalagi yang berkaitan dengan masalah ibadah, apalagi yang berkaitan dengan masalah akidah, masalah prinsip-prinsip agama, ini adalah konsep dan prinsip mendasar umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah berfirman, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian bersengketa tentang suatu masalah apapun, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas memerintahkan kita kaum muslimin untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya ketika membicarakan sesuatu, ketika ada perkara yang diperselisihkan. Para ulama ahli tafsir sepakat kembali kepada Allah itu maknanya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul semasa hidupnya, dan sepeninggal beliau pengertian kembali kepada Rasul ialah kembali kepada sunnah-sunnah beliau, bimbingan-bimbingan beliau, ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, at-tahakum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih huwa at-tahakum ila sunnatih. Berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau itu ialah berhukum kepada sunnahnya. Jelas. Quran, sunnah, bimbingan Allah dan Rasulnya. Ini bagi yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ciri-cirinya umat Islam yang beriman, Allah menegaskan itu tindakan yang lebih baik dan lebih bagus akibatnya, kembali kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-10, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Apapun yang kamu perselisihkan, maka hukumnya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim dijelaskan, dijabarkan, dirinci di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat setelah keduanya, kitabullah dan sunnah. Maka jaminan keselamatan dari semua bentuk penyimpangan, kesesatan, kesalahan itu dengan kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini prinsip. Ketika dibahas bagaimana bimbingan Islam tentang perayaan tahun baru, jawabannya, kaidah kita harus kembali kepada Al-Quranul Karim, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab itu. Kalau dikatakan boleh, yakini boleh. Kalau dikatakan tidak boleh, yakini tidak boleh. Sami'na wa atha'na. Ini merupakan kaidah mendasar pada Islam. Barakallahu fikum. Dalam menghukumi semua persoalan dan semua permasalahan tanpa terkecuali. Para ulama kita, terutama Imam Mazhab 4, betul-betul memperhatikan prinsip ini. Mereka menyampaikan statement-statement, pernyataan yang begitu penting ditujukan kepada umat Islam secara keseluruhan, supaya mereka, supaya umat Islam betul-betul memperhatikan bimbingan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia mengatakan, "Idza jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa'al ra'si wal 'ainain." Apabila datang bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di atas kepala dan mata kita, yakni sami'na wa atha'na. Kita terima, dengarkan, taat. Itu nasihatnya beliau. Al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, ma min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadzal qabr wa ashara ila qabri nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun melainkan pendapatnya bisa diambil dan ditinggalkan, kecuali yang dikubur di sini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah. Ketika Rasul yang bersabda, Rasul yang memberikan bimbingan, wajib diterima secara mutlak. Datangnya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah tegas menyatakan, laqad dhalla, man taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah, sungguh telah sesat. Yang ngomong Imam Syafi'i, sungguh telah sesat siapa saja yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pendapat orang-orang sepeninggal beliau. Meninggalkan sunnah, menolak sunnah, tidak mau menerima bimbingan sunnah dengan alasan pendapat A, pendapat B, fulan wa'alan, tanda-tanda dia telah sesat. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah juga menyatakan, la tuqallidni wala tuqallid Malikan wala Syafi'iyya wal Auza'iyya wal Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Kalian jangan taklid kepada aku. Jangan pula taklid kepada Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Imam Al-Auza'i atau Tsauri. Tapi ambillah dalil dari mana mereka mengambilnya, yakni Al-Quran Sunnah, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menegaskan bahwasanya semua ulama kita, semua fuqaha kita, imam-imam mazhab empat, ulama yang sebelum mereka dan setelah mereka, sepakat di dalam berislam, dalam beragama, dalam menilai sesuatu, dalam menghukumi sesuatu, harus kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara yang cukup jelas dan cukup gamblang, barakallahu fikum, ini adalah kaidah yang pertama. Yang kedua, kaidah yang kedua berkaitan dengan masalah al-ayyam wal-layali, tentang masalah hari-hari dan malam-malam. Ada hari, ada pekan, ada bulan, ada tahun. Dalam Islam, barakallahu fikum, ini kaidah penting terkait dengan masalah hari atau malam atau pekan atau bulan atau tahun. Dalam Islam kaidahnya adalah tidak ada satu hari atau pekan atau bulan atau tahun yang memiliki keutamaan khusus kecuali yang memang disebutkan dalam Quran dan Sunnah dia memiliki keutamaan khusus. Dipahami ya? Sehingga hukum asal yang namanya waktu, hari, sama saja. Tidak ada bedanya antara hari ini, hari itu, sekarang, esok, lusa. Hukum asalnya sama saja. Hari adalah hari. Waktu adalah waktu. Tidak menyimpan sebuah keutamaan atau kelebihan tertentu kecuali yang memang disebutkan dalam Islam hari itu memiliki sebuah keutamaan. Harus dengan dasar ayat atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini edisi Indonesianya. Edisi bahasa Arabnya dikatakan oleh para ulama, al-mizan fi isbati afdaliyati syahrin aw yaumin aw lailatin aw sa'atin syar'ullahi tabaraka wa ta'ala. Fama thabata bil kitabi aw sunnati sahihati anna lahu fadla uthbita lahu dhalikal fadl. Wa ma lam yarid fihima aw warata fihi ahadithu dha'ifa aw mawdu'ah fala yu'tarafu bihi wa la yumayyasu ala ghairihi bal dhalika bid'atun. Yang artinya tolak ukur, barometer untuk menetapkan keutamaan sebuah bulan atau hari atau malam atau suatu waktu, barometernya ialah syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka apa saja yang ditetapkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasul yang sahihah bahwasanya dia memiliki sebuah keutamaan, maka ditetapkan keutamaan tadi. Oh, hari ini keutamanya ini, tetapkan. Oh, malam ini keutamanya ini, tetapkan. Oh, bulan ini keutamanya demikian, tetapkan. Dengan ayat dan hadis. Tetapi ketika tidak ada bimbingannya dalam Quran dan Sunnah, atau disebutkan dalam hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, maka tidak muktabar. Keutamaan yang dimaksud tidak muktabar dan tidak bisa membedakan hari itu dengan hari-hari yang lainnya, bahkan dianggap sebagai sebuah kebid'ahan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Ini kaidah yang sangat mendasar. Dari Al-Qur'anul Karim dan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di sana ada penjelasan beberapa hari yang punya keutamaan. Yang pertama ialah hari Senin. Kenapa demikian? Hari Senin adalah hari Rasul lahir. Hari Senin adalah hari di mana diangkat amalan ke langit. Hari Senin di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk melakukan ibadah puasa. Namanya puasa hari Senin. Ada kemuliaan karena Rasul menyebutkan keutamaannya puasa hari Senin. Yang berikutnya hari Kamis. Dikarenakan juga sama dengan Senin, hari Kamis adalah hari di mana amal diangkat ke langit. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Kamis. Yang berikutnya hari Jumat, itu hari raya kaum muslimin setiap pekannya. Hari raya kaum muslimin setiap pekannya. Pada hari Jumat ada syiar Islam yang besar, namanya Salatul Jum'ah dengan khutbahnya. Di hari Jumat ada anjuran untuk membaca Al-Kahfi. Di hari Jumat ada waktu makbulnya doa, yaitu setelah salat asar, di akhir waktu menjelang tenggelamnya matahari. Itu waktu makbulnya doa. Waktu makbulnya doa. Sehingga terkait dalam sepekan, hari-hari yang ada keutamaannya adalah Senin, Kamis, Jumat. Yang lainnya tidak ada. Sabtu tidak ada, Ahad tidak ada, Selasa tidak ada, Rabu tidak ada. Adapun dalam sebulan yang ada keutamaannya ialah ayyamul bidh, hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, 15 pada tiap bulannya untuk bulan Hijriah. 13, 14, 15 Hijriah. Barakallahu fikum. Tiap bulannya di sana dianjurkan berpuasa 3 hari berturut-turut, namanya puasa ayyamul bidh. Puasa 3 hari ini sama dengan puasa sebulan penuh. Satu hari dikasih pahala 10 kali lipatnya. Kalau 3 hari berarti sama dengan puasa 30 hari sebulan penuh. Barakallahu fikum. Adapun dalam setiap tahunnya, di sana ada beberapa hari-hari tertentu yang memang dimuliakan dalam Islam, seperti tanggal 9 dan 10 Muharram, bukan tanggal 1. 9 dan 10 Muharram namanya hari Tasu'a dan hari Asyura. Diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu. Diperintahkan untuk berpuasa pada hari itu, menghapuskan dosa-dosa setahun yang sebelumnya. Juga ada yang namanya barakallahu fikum, naam, Idul Fitri dan Idul Adha, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah. 2 hari rayanya kaum muslimin yang memang diminta untuk menampilkan syiar Islam padanya dengan takbiran dan amal-amal yang lainnya. Juga di sana ada yang namanya Yaumu Arafah, hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah setiap tahunnya. Para jamaah haji wukuf di Arafah, sementara yang selain mereka melakukan yang namanya puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Arafah. Di sana ada yang namanya Ayyamul Asyr, 10 hari pertama Dzulhijjah, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dzulhijjah, namanya Ayyamul Asyr. Keutamanya adalah semua amal soleh yang dikerjakan kala itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jal, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sekecil apapun amalannya dilipat gandakan, dilipat gandakan, lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Juga ada yang namanya ayyamu tasyriq, hari-hari tasyriq, 11, 12, 13 Dzulhijjah, hari-hari takbiran dan hari-hari menyembelih hewan kurban, 10, 11, 12, 13. Untuk yang jamaah haji dikenal dengan sebutan Ayyamu Mina, hari-hari mereka berada di kota Mina untuk melaksanakan pelemparan jumrah di sana. Ada lagi barakallahu fikum yang namanya Lailatul Qadr, malam qadar. Malam qadar tepatnya di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan keutamaan-keutamanya. Terkait dengan masalah bulan, jelas ada yang namanya syahrul Ramadan, ada bulan Ramadan di sana barakallahu fikum. Terkait dengan masalah bulan barakallahu fikum, ada beberapa bulan yang sangat utama, dimulai dari Rajab. Rajab termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan haram. Semua amal ibadah pada bulan haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang dikerjakan di bulan haram juga dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Azza wa Jalla. Rajab. Tidak ada amal tertentu di Rajab. Tidak ada puasa tanggal 1 Rajab. Tidak ada yang namanya salat raghaib di Jumat pertama Rajab. Itu semua perkara yang menyimpang. Keutamanya umum termasuk bulan haram. Lanjut Sya'ban. Yang namanya Sya'ban, bulan di mana Nabi kita Muhammad SAW memperbanyak puasa padanya. Hampir sebulan penuh. Ini bulan yang dilalaikan oleh banyak pihak, dikarenakan diapit antara Rajab, bulan haram, dan Ramadan, bulan suci Ramadan. Tengah-tengahnya Sya'ban, banyak melalaikannya. Maka Rasul menghidupkan Sya'ban dengan memperbanyak puasa, namanya puasa Sya'ban. Tiap hari boleh, selang-seling boleh, yang penting diperbanyak, tetapi tidak sebulan penuh. Lanjut yang namanya Ramadan, jelas gamblang keutamaan-keutamanya di kalangan kaum muslimin Ramadan. Lanjut Syawal. Syawal ini barakallahu fikum termasuk Ashurul Hajj, termasuk bulan-bulan haji. Kaum muslimin yang mau berangkat haji sudah diperbolehkan berangkat ke tanah suci dimulai tanggal 1 Syawal. Di bulan Syawal ada syariat puasa selama 6 hari. Namanya puasa 6 hari Syawal. Pahalanya barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti 6 hari Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Berikutnya lagi Dzulqa'dah. Dzulqa'dah termasuk Asyurul Hurum, termasuk bulan-bulan haram dan termasuk bulan haji. Berikutnya lagi Dzulhijjah, bulan haram, bulan haji. Ada padanya Ayyamul Asyr, 10 hari pertama. Ada padanya hari Arafah. Ada padanya Idul Adha. Ada padanya menyembelih hewan kurban. Ada padanya Ayyamut Tasyrik. Luar biasa. Sehingga dikatakan Yaumul Hajjil Akbar. Lanjut Muharram. Muharram juga termasuk bulan haram. Bulan haram. Dan padanya ada Tasu'a dan Asyura, dianjurkan untuk berpuasa padanya. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan berturut-turut. Padanya ada keutamaan dalam Islam dan sebagiannya disyariatkan amal-amal tertentu. Maka kaum muslimin bersemangat pada bulan tersebut. Itu disebut dengan musim-musim amal, musim-musim ibadah. Semangat ibadah di situ dan mengerjakan secara khusus bimbingan-bimbingan ibadah yang disyariatkan di sana. Selebihnya normal. Selebihnya normal-normal saja. Barakallahu fikum. Selain ini, ya, di luar yang disebutkan tadi, maka tidak ada keutamaan khusus untuk hari atau malam atau pekan atau bulan ataupun tahun. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Disebutkan dalam fatwa Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh. Beliau mengatakan, mengatakan sebuah kaidah penting. Beliau mengatakan takhsisu yaumin minal ayyam wa tamyizuhu ala ghairihi bi syai'in minat ta'ati amrun tawqifi innama yusaru fi ma'rifatihi ila syari'atil mutahharah. Mengkhususkan satu hari tertentu dari hari-hari yang ada ini, atau membedakan hari tertentu dengan sebuah amal ibadah atau ritual ibadah, ini perkara yang sifatnya tauqifi, harus dari wahyu, harus menggunakan dalil, dan untuk mengetahuinya harus kembali kepada Islam yang suci ini. Sehingga ketika ada dalilnya, kerjakan sesuai dengan bimbingan dalil. Ketika tidak ada, jangan meyakini keutamaan hari tertentu. Jangan mengkhususkan sebuah amalan, sebuah ritual pada hari tertentu. Jangan pula memperingatinya atau yang semisalnya. Sebab itu semua dalam pandangan ulama, dalam pandangan fuqaha, termasuk amal-amal yang menyimpang bahasa mereka, termasuk kebid'ahan. Barakallahu fikum. Ini insyaallah ta'ala cukup wadih, cukup jelas. Barakallahu fikum dari penjelasan-penjelasan para ulama'una tentang masalah ini. Yang ketiga, kaidah yang ketiga yang perlu dipahami baik-baik ialah tentang qa'idatun fil id atau fil a'yad. Kaidah-kaidah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan masalah hari raya. Ya, yang berkaitan tentang masalah hari raya. A'yad. Baik, terkait dengan masalah hari raya, barakallahu fikum, perlu dipahami dengan sebaik-baiknya, diyakini dengan seyakin-yakinnya, di dalam Islam hanya ada 3 hari raya. Dalam Islam hanya ada 3 hari raya. Yang pertama adalah Yaumul Jum'ah, Idun Usbu'i. Idun Usbu'i. Yang pertama adalah hari Jumat. Yang pertama adalah hari Jumat. Itu merupakan hari raya kaum muslimin setiap pekannya. Di sana ada amalan salat Jumat dengan khutbatul Jumat. Yang kedua ialah barakallahu fikum Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sebelumnya didahului dengan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh, lengkap dengan berbagai macam bimbingan-bimbingan amal pada hari itu. Dan kemudian dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari Syawal. Yang ketiga adalah Idul Adha. Hari Raya Adha tepat pada tanggal 10 Zulhijjah. Sebelumnya didahului dengan Ayyamul Ashr, hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Amal kebaikan pada hari-hari itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Azza wa Jalla, lebih utama daripada jihad. Sehari sebelumnya didahului dengan puasa Arafah. Dan setelahnya ada ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Hanya 3 ini. Dalam Islam hanya ada 3 ini, tidak ada hari raya yang lain. Tidak ada ya. Sehingga dengan tegas para ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai detik ini, ulama-ulama Islam yang betul-betul memahami Islam dengan benar, dengan Al-Quran, hadisnya Rasulullah SAW, dan kesepakatan semua ulama mazhab, mereka menyatakan selain daripada 3 ini, maka termasuk a'yadun muhdatsah, termasuk hari raya yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin. Bahasa mereka termasuk hari raya yang menyimpang, termasuk barakallahu fikum di dalam kategori kebid'ahan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu tegas dengan kesepakatan semua para ulama. Ini kaidah penting. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arba. Katanya Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah. Pada hari itu di tengah-tengah kami orang-orang Madinah, mereka biasa memperingati hari besar Nairuz dan Mahrojan. Nah, Nairuz dan Mahrojan. Ini hari besarnya orang-orang Persia. Kalau Mahrojan, hari besarnya orang-orang Romawi. Kami ketika itu, yang di kota Madinah, biasa memperingati dua hari. Namanya hari Nairuz dan hari Mahrojan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad abdalakumullahu ta'ala khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah telah menggantikan dua hari itu untuk kalian dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nampak dengan tegas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menolak adanya hari raya yang lain, dan beliau hanya menyebutkan cuma dua, Fitri dan Adha setiap tahunnya. Ditambahkan lagi yang namanya Yaumul Jumu'ah pada hari Jumatnya, barakallahu fikum. Sehingga dengan tegas, termasuk akidah Islam, termasuk prinsip Islam yang tidak boleh bergeser atau berubah. Hari raya Islam itu hanya tiga. Setiap pekannya ada Yaumul Jum'ah, setiap tahunnya ada Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu tidak ada peringatan apapun, dan tidak ada yang namanya hari raya apapun. Barakallahu. Ini kaidah yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, barakallahu fikum, di dalam Islam ada sebuah konsep akidah yang harus diketahui dan diyakini secara mendalam oleh kaum muslimin, yaitu syariat menyelisihi ahlul kitab. Syariat menyelisihi ahlul kitab, al-Yahud dan Nasara, di dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan mereka. Dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan mereka, atau perkara-perkara yang mereka agungkan, yang mereka utamakan. Barakallahu fikum. Islam mensyariatkan menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Islam dan kaum muslimin memiliki jati diri tersendiri, memiliki sifatnya tersendiri, tidak sama dengan mereka, tidak sama dengan mereka. Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menulis kitab khusus dalam bab ini, sebuah kitab yang tebal dengan judul Iktida'us Siratil Mustaqim Mukhalafatu Ashabil Jahim. Konsekuensi menelusuri Siratul Mustaqim, kita harus menyelisihi orang-orang yang diancam dengan neraka, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani. Barakallahu fikum. Dan cukup banyak, barakallahu fikum, dalil-dalil yang mengharuskan kita untuk menyelisihi mereka. Di antaranya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Baqarah ayat yang ke-120. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum wala in tabata qul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwaahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasir. Allah mengatakan sekali-kali orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha kepada engkau wahai Rasul sampai engkau mengikuti milah mereka, agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah bimbingan yang benar. Kalau seandainya engkau wahai Rasul mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepada kamu, maka engkau tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya pada kata-kata, kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah kamu punya ilmunya, maka Allah tidak akan membela kamu, tidak akan menolong kamu. Menunjukkan larangan untuk mengikuti hawa nafsunya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Di antaranya dengan cara menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Disebut dalam sebuah hadis, dalam banyak kesempatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta umat Islam untuk menyelisihi ahli kitab dalam banyak hal. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahuda wan nasara la yasbaghun fakhalifuhum." Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir rambut-rambut putih mereka. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka. Islam menganjurkan yang sudah tua-tua atau masih muda tapi rambutnya sudah putih disemir. Yang penting bukan dengan warna hitam. Nah, dengan henna dan segala macamnya disemir supaya hilang yang namanya warna-warna uban tadi. Ini perkara yang disyariatkan dalam Islam, sunnah muakkadah, dia mengatakan wajib. Di antara alasannya untuk menyelisihi al-Yahud wa Nasara. Al-Yahud wa Nasara. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dikeluarkan Abu Dawud dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu dinu zahira ma ajjala an-nasul fitr li'anna al-yahuda wan-nasara yu'akhirun. Agama Islam akan senantiasa tampak, syiar Islam senantiasa tampak selama kaum muslimin menyegerakan buka puasa, namanya takjil. Begitu masuk waktunya buka langsung takjil, menyegerakan batal puasanya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani menunda-nunda buka puasanya. Alasan Rasul mensyariatkan takjil dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menunda, maka kalian segerakan berbuka. Datang waktu berbuka langsung takjil. Ini semuanya menunjukkan pada kita semua ikhwan fillah azakumullah, dalam prinsip Islam kita ini sebagai umat Islam diminta untuk mewujudkan, menampilkan syiar Islam, menampilkan jati diri kita sebagai muslim, menyelisihi orang-orang kafir, menyelisihi al-Yahud dan Nasara, beda dengan mereka. Kita umat Islam yang punya wibawa, yang punya kemuliaan, yang punya keagungan, yang punya bimbingan, yang punya syariat, tampilkan keindahan Islam, tampilkan syiar Islam, beda dengan mereka. Sangat wajib dalam semua hal masalah buka puasa dan yang lain-lainnya, termasuk di dalamnya terkait dengan masalah perayaan-perayaan. Barakallahu fikum. Yang terakhir, kaidah yang terakhir, apa itu? Yang kelima, dalam Islam, barakallahu fikum, ada sebuah kaidah penting yang juga harus dicamkan baik-baik oleh kita semuanya kaum muslimin, yaitu larangan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Larangan menyerupai orang-orang kafir, baik itu Yahudi atau Nasrani ataupun orang-orang kafir mereka. Ingat, di dalam perkara yang merupakan ciri khas mereka atau syiarnya mereka atau perayaan-perayaan hari-hari besar mereka yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, tidak boleh tasyabbuh menyerupai mereka, apalagi menyerupai mereka dalam perkara akidah, apalagi dalam perkara prinsip, ideologi, akhlak, ibadah, dakwah. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tadi. Disamakan kayak kaum tadi yang dia menyerupai mereka. Hadis ini menegaskan bahwasanya menyerupai orang-orang kafir bisa jadi kekufuran atau mungkin penyimpangan-penyimpangan ideologi, minimalnya dikatakan haram, termasuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tegas larangannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dalam riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kondisi umatnya, di mana mereka nanti akan mengikuti dan hidupnya umat-umat sebelum mereka. Rasul menyebutkan dalam bentuk celaan, dalam bentuk kecaman. Beliau mengatakan dalam sabdanya, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh." Sungguh-sungguh, kata Rasulullah, sungguh-sungguh kalian nanti akan mengikuti gaya hidupnya umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, persis mirip. Hingga kalau seandainya mereka ada yang masuk ke lubang biawak, niscaya ada di antara kamu yang mengikuti mereka. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Beliau mengatakan, "Faman, siapa lagi kalau bukan mereka." Ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Sehingga Islam punya prinsip, punya akidah, dilarang menyerupai orang-orang kafir di dalam satu perkara yang merupakan ciri khas mereka, dua, di dalam perkara-perkara yang merupakan syiar mereka, tiga, dalam perkara yang mereka agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka rayakan. Tidak boleh. Maka Islam itu punya karakter sendiri, jati diri sendiri, sifat tersendiri, syiar tersendiri, dengan bimbingan Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka harus bangga dengan keislaman kita. Kita mengatakan fasyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Kami adalah kaum muslimin. Barakallahu. Ikhwan fillah, 'azzakumullah. setelah kita melalui beberapa kaidah-kaidah penting tadi, ketika ditanyakan apa hukumnya memperingati hari-hari besar orang-orang kafir, apa hukumnya memperingati yang namanya tahun baru, baik hijriah ataukah yang namanya miladiah, apa jawabannya? Kok diem? Apa jawabannya? Jawabannya adalah dengan tanpa ragu-ragu lagi kita mengatakan itu termasuk perkara yang dilarang dalam Islam, tidak ada bimbingannya dalam Islam. Nabi kita Muhammad, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'anul Karim tidak pernah membimbingkan itu semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah membimbingkan itu semuanya. Barakallahu fikum. Saya bacakan penjelasan barakallahu fikum sebagian ulama kita tentang masalah ini. Saya mulai dari yang namanya perayaan tahun baru Hijriah. Gitu ya. Tahun baru Hijriah. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Khutat wal-Athar. Beliau menjelaskan bahwasannya yang pertama kali membuat perayaan tahun baru Hijriah. Ya, yang pertama kali membuat perayaan tahun baru Hijriah, mereka adalah dari kalangan aliran kebatinan. Mereka dari kalangan aliran kebatinan, dari kalangan Daulah Ubaidiyah Fatimiyah yang ada di Mesir. Daulah Ubaidiyah Fatimiyah yang ada di Mesir. Daulah ini secara akidahnya atau sektinya termasuk Ismailiyah Karamithah Batiniyah, aliran Syiah Rafidhah yang paling ekstrim, ditambah dengan keyakinan kebatinan mereka. Batiniyah. Para ulama pada masa itu semuanya sepakat mereka adalah orang-orang kafir. Daulah mereka daulah kafir, walaupun zahirnya menampakkan keislamannya. Barakallahu fikum. Mereka lah ikhwan fillah azakumullah orang pertama, pihak pertama yang merayakan tahun baru Hijriyah. Al-Miqrizi rahimahullah menjelaskan dalam bukunya Al-Khutat wal-Athar, juz yang pertama di halaman 490. Beliau mengatakan ketika menjelaskan tentang berbagai macam hari raya dan perayaan-perayaan Daulah Ubaidiyah tadi, di antaranya adalah musim ra'sis sanah, musim-musim akhir tahun. Ini perayaan akhir tahun. Bahasa sekarang perayaan tahun baru Hijriah. Sebab pelaksananya di akhir tahun, menjelang tahun barunya. Wa kana lil khulafa al-Fatimiyyin i'tina'un bi lailati awwalil Muharram fi kulli 'am. Dulu ya penguasa-penguasa Daulah Fatimiyah tadi betul-betul sangat memperhatikan dengan malam tanggal 1 Muharram tiap tahunnya merayakan yang namanya tahun baru Hijriah. Li'annaha awwalu layalis sanah wa ibtida'u awqatiha, dikarenakan itu merupakan malam pertama dari malam tahun dan waktu pertama dimulainya dalam setahun. Siapa yang memulai? Dari kalangan orang-orang kafir yang zahirnya muslim, dari kalangan daulah Bani Ubaidiyah, Fatimiyah, Ismailiyah, Karamitah, Batiniyah, yang dikafirkan oleh para ulama kita, bukan dari Islam sedikit pun. Ternyata ketika ditelusuri oleh para ahli sejarah kita, ternyata peringatan-peringatan akhir tahun atau perayaan-perayaan tahun baru itu sumbernya dari kalangan orang-orang Yahudi. Sumbernya dari kalangan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam sebuah kitab, namanya Nihayatul Arif Linnuwairi. Disebutkan dalam sebuah kitab namanya Al-Bid'ul Hawliyah Abdullah Tawajiri, di halaman yang ke-397. Dikatakan wa'idu ra'sis sanah min a'yadil yahud allati nataqat biha taurah wa yusammunahu ra'su hisya a'idu ra'sis syahr. Ulang tahun atau perayaan awal tahun baru di penghujung tahun itu termasuk hari rayanya orang-orang Yahudi yang disebutkan langsung dalam kitab Tauratnya mereka. Mereka dahulu menyebutnya dengan Ra'su Hisya, perayaan Ra'su Hisya. Allahul Musta'an. Ini di kalangan mereka sama seperti merayakan Idul Adha bagi kaum muslimin. Baik, kaum muslimin. Allahul Musta'an. Sehingga ya ikhwan, sekali lagi, tidak ada bimbingannya dalam Islam merayakan yang namanya tahun baru Hijriah. Dikarenakan sumbernya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah, bukan dari para ulama empat madhab dan ulama-ulama yang lain. Sumbernya dari kalangan orang-orang yang dikafirkan para ulama, dari kalangan sekte Ismailiyah, Karamitah, Batiniyah, dengan daulahnya daulah Ubaidiyah, Fatimiyah di Mesir sana. Ternyata ujungnya adalah orang-orang Yahudi. Dilarang tasyabbuh menyerupai orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan masalah apa ya, Pan? Perayaan tahun baru Hijriah. Lalu bagaimana kiranya ketika yang ditanyakan itu ialah perayaan tahun baru miladiah. Paham ya? Ketika yang dibahas adalah perayaan tahun baru miladiah. Ini tahun barunya siapa ya, Pak? Tahun barunya siapa ini? Kok diem? Siapa ya, Pak? Tahun baru miladiah itu dari kalangan orang-orang Nasrani. Itu dari kalangan orang-orang Nasrani. Barakallahu. Dari mereka jatuh pada tanggal 1 Januari. Yang membuat kalender miladiah itu adalah Nasrani. Miladnya siapa? Mereka mengatakan miladnya Yesus. Bahasanya miladnya Nabi Isa. Yang ini lebih gamblang lagi, sedikit pun bukan dari Islam, tidak ada aroma-aroma Islamnya. Kata-kata Hijriah tidak ada. Menggunakan bulan-bulan Islam juga tidak. Tidak mengatakan Muharram atau Dzulhijjah, tidak. Semuanya menggunakan istilahnya mereka semua. Maka lebih lagi barakallahu fikum, ini semuanya termasuk perayaan-perayaannya orang-orang kafir, di mana kita kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk menyerupai mereka dalam masalah yang seperti ini. Sehingga fatwa-fatwa ulama kita dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini, fanatina azakumullah, tidak diperbolehkan untuk terlibat sedikit pun dalam perayaan-perayaan tadi. Barakallahu fikum. Entah itu ucapan selamat ataukah mengadakan sebuah acara tertentu, kumpul tertentu dan segala macam tertentu, tidak diizinkan dalam syariat. Sebab itu merupakan syiarnya orang-orang kafir dari kalangan Nasrani. dan yang hijriah dari kalangan Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hanya diperbolehkan untuk merayakan hari raya kaum muslimin yang syar'i, yaumul jum'ah, idul fitri, idul adha, dan di tengah-tengah kita tidak ada yang namanya peringatan ulang tahun baru. Yang ada adalah memuliakan hari-hari yang dimuliakan dalam Islam, memuliakan bulan-bulan yang dimuliakan dalam Islam, memuliakan tahun yang dimuliakan dalam Islam, lengkap dengan bimbingan amal-amal soleh yang disyariatkan pada hari-hari itu. Barakallahu fikum. Nah, kalau mau dibacakan fatwanya satu persatu panjang. Ini fatwa para ulama dulu sampai sekarang ini, dan rata-rata para ulama kita membahas masalah ini terkait dengan masalah perayaan ulang tahun Hijriah ataupun Miladiah, dimasukkan dalam buku-buku khusus yang membahas tentang masalah kebid'ahan-kebid'ahan dalam Islam. Barakalawfikum. Yang saya bawa ini dua kitab, sama-sama tebelnya. Ini kitab, dua-duanya pembahasannya mirip, membahas panjang lebar, rinci, detail, dikupas seakar-akarnya hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan yang menyimpang dalam Islam. Jadi kalau mau dibikin bahasa singkatnya, ini adalah kitab isinya kamus isinya kamus kebid'ahan terkait dengan masalah hari atau pekan atau bulan atau tahun atau perayaan atau semisalnya. Dalam buku ini dibawakan kaidah-kaidahnya dalam Islam, konsep-konsepnya, prinsip-prinsipnya, baru kemudian dirinci satu persatu dari mulai Muharram, apa saja yang menyimpang dikerjakan oleh umat Islam pada hari itu. Muharram, terus Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Sanadul Hijjah, satu persatu dengan rinci. Barakallahu fikum. Khulasahnya apa yang tadi saya utarakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita, menjaga prinsip agama kita, supaya jangan bergeser, terutama di zaman-zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Ini adalah akidah, yakini, prinsip, imani, jangan goyah. Tapi ingat, ketika di sekitar kita, barakallahu fikum, banyak di kalangan umat-umat yang lain atau dari kalangan kaum muslimin yang kenyataannya mereka merayakan dengan meriah yang namanya malam Natal atau malam tahun baru dan segala macamnya, maka tindakan kita hanya bisa mengingkari dalam hati. Hati kita menolak, itu bukan perkara yang benar, bukan bimbingan Islam. Masing-masing kita, keluarga kita dijaga, jangan sampai terlibat di dalamnya sedikit pun. Tapi untuk ingkarul mungkar lebih jauh daripada itu, maka babnya lain lagi. Ada tata caranya, ada etika-etikanya, dan ada akses-aksesnya. Barakallahu fikum. Sebab ini sudah melanda semua lapisan masyarakat, dari mulai ujung sampai ujung Indonesia, dari ujung sampai ujung dunia. Sehingga untuk pembahasan ingkarul mungkar terkait dengan bab semacam ini, itu ada babnya tersendiri. Minimal dengan hati kita ingkari, kita enggak meyakini sebagai bimbingan Islam, terselamatkan dari kita masing-masing, keluarga kita, dari itu semuanya. Selebihnya barakallahu fikum, kita serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang punya keluhan, yang punya masukan, aksesnya langsung kepada pihak yang berwajib, yang berwenang di negara kita ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan sangat-sangat dilarang dalam Islam melakukan tindakan-tindakan keboliman, semena-mena, tindakan-tindakan teror dan segala macamnya di malam-malam perayaan semacam itu. Walaupun bukan bimbingan Islam perayaan tersebut, tapi bukan berarti perkara yang salah disikapi, dibalas dengan kesalahan juga. Keboliman haram dalam Islam, teror haram dalam Islam, mengganggu ketertiban, keamanan haram dalam Islam. Kaum muslimin itu punya akhlak, mereka punya adab, punya sopan santun. Mungkar, katakan mungkar, yakini perkara mungkar, untuk merubahnya ada tata cara dan norma-normanya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya utarakan pada sesi pertama dan tema pertama pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya ba'da zuhur nanti jam masyaallah jam 1 langsung berarti. Ya kan zuhurnya kan jam 2. Oh iya deh. Laba jam 1. Dengan tema yang lain. Apa temanya? Masya Allah, adab-adab Islam dalam masalah sosmed, sosial media, insya Allah taala nanti akan kita bahas pada kesempatan para duhur dan pada asarnya nanti kesempatan untuk kita tanya jawab terkait dengan poin-poin tadi. Sekali lagi yang kita utarakan murni bimbingan Islam yang kita sampaikan ayat, hadis dan keterangan-keterangan para ulama dalam bab ini, sehingga itu yang harus kita yakini. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu hafizakumullah.